Setelah beberapa saat menyiapkan ajiannya masing-masing, tak lama kemudian ketiganya pun melesat dengan cepatnya. Benturan keras pun terjadi. Tubuh Bocah Pradata dan Trangkana terlempar beberapa tombak, sementara tubuh Nyai Salindri terlempar cukup jauh. Rupanya dua kekuatan yang tergabung menjadi satu itu cukup berat untuk dilawan oleh Nyai Salindri. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Nyai Salindri mencoba untuk bangkit kembali, sementara dia sekarang tepat berada di bibir jurang. Dengan separuh kekuatan yang masih berada di tubuhnya, perlahan Nyai Salindri bangkit. Tapi baru saja dia akan berdiri, tiba-tiba tubuhnya roboh, jatuh ke jurang air terjun. Radata, lihat! Kurang ajar! Rupanya masih ada saja orang yang mau menolong perempuan renta itu. Keparat! Mau unjuk gigi rupanya manusia itu. Radata! Awas bisa terbang! Iya, kita terlambat. Dia masuk ke rimbunan pepohonan itu. Rupanya masih mempunyai nasib mujur juga nenek keparat itu. Trangkana, lihatlah pisau yang ku tangkap tadi. Rupanya kuda pandang yang menolong Nyai Salindri. Keparat juga orang itu. Selalu saja ingin campur tangan. Lagi pula apa untungnya kuda pandang menolong nenek renta itu? Barangkali manusia bodoh itu mengharapkan kecantikan palsu Nyai Salindri. Sekarang biarlah dia lolos dari tanganku. Tapi nanti suatu saat, dia harus mampus di tanganku. Nyai Salindri, tunggulah nanti pembalasanku. Sudahlah, Pradata. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Atau kalau kau setuju, lebih baik kita kejar lagi kuda bandang. Nanti dulu, Trangkana. Kakiku tiba-tiba saja terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar merasa iba dengan nasib yang menimpa anakku. Hesti Rajasa. Sungguh malang sekali nasibmu, nak. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan membalas sakit hatimu. Nyai Salindri harus mati di tanganku. Radata, ayolah. Jangan kau sesali lagi peristiwa yang sudah terjadi. Ini sudah nasib Hesti Rajasa. Sekarang yang penting kita harus mencari dia. Nyai Salindri harus bertanggung jawab atas kematian Hestia Rajasa dan para jigading. Ayo! Akhirnya, dengan rasa berat, Bocah Pradata pun meninggalkan tempat itu. Keduanya melesat menuju tempat di mana Nyai Salindri dilarikan seseorang. Matahari terus beringsut dari tempatnya. Cahayanya menyiram pucuk-pucuk daun dan pepohonan yang ada di wilayah Kambang Ayun. Sementara Ken Siwi Nareswari dan Haryo Panumping pamannya kelihatan belum beranjak dari atas batang pohon itu. Keduanya nampak masih berbicara mengenai peristiwa tadi. Paman, benarkah orang yang menolong Nyai Salindri itu adalah kuda bandang? Oh, entahlah. Soalnya paman belum tahu siapa kuda bandang itu. Paman hanya mengenal dia dari orang-orang yang sering membicarakan dia. Menurut yang kudengar, kuda bandang adalah seorang tokoh dari dunia kanuragan yang namanya dapat disejajarkan dengan ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Kuda pandang itu orangnya misterius. kecepatan bergeraknya pun sangat luar biasa. Apakah karena misterius dan kecepatannya yang luar biasa itu membuat orang-orang tidak ada yang mengenal siapa dia? Ya, benar. Ayahmu pun aku rasa belum tahu. Atau belum mengenal wajahnya. Ternyata orang-orang yang datang ke tempat ini adalah para tokoh yang hebat. Kelihatannya ayah cukup menanggung beban berat untuk menghadapi mereka, Paman. Ya, aku pun berpikir demikian, Kenshi. Lalu, apakah ayah nanti sanggup menghadapi mereka, Paman? Entahlah. Tetapi yang jelas, ayahmu pasti akan kewalahan menghadapi mereka. Oh, kasihan sekali ayah, Paman. Paman, bagaimana? Apakah kita akan turun dari atas pohon ini? Oh, aku rasa tidak usah, Kenshi. Tempat kita di atas pohon ini, Paman rasa lebih baik daripada kita berada di bawah sana. Apakah kita berada di atas pohon ini sampai nanti malam? Iya. Kita berada di sini sampai bulan purnama nanti malam menjelang. Batang pohon ini toh cukup besar. Kita dapat istirahat di sini tanpa harus khawatir dengan orang-orang yang akan melihat air terjun itu. Iya, baiklah. Kalau menurut Paman, tempat ini cukup baik untuk istirahat. Waktu terus merayap, tanpa terasa matahari telah berada di atas kepala. Ketika keduanya tengah berbicara, tiba-tiba saja Kenshi dan Haryo Panumping terkejut melihat seseorang melangkah akan melewati bawah pohon yang mereka tempati. Paman, kelihatannya orang itu akan melewati bawah pohon ini. Kelihatannya begitu, Kenshi. Sebaiknya kita berhati-hati saja. Jangan sampai orang itu tahu bahwa kita berada di atasnya. Apakah Paman mengenal orang itu? Kelihatannya orang itu buta, Paman. Aku tidak tahu siapa orang itu. Rasanya baru kali ini aku melihatnya. Kalau dilihat dari caranya berjalan, kelihatannya dia memang buta. Saya rasa dia pun tokoh sakti, Paman. Ya, aku rasa begitu, Kenshi. Ah, sudahlah. Sudah. Jangan banyak bicara lagi. Biasanya orang buta ketajaman telinganya sangat peka. Ah, Paman, orang itu berhenti di bawah pohon ini. Celaka. Benar saja apa yang dikatakan Kenshi Nareswari. Orang itu sekarang berdiri di bawah pohon, di mana Haryo Panumping dan Kenshi berada di atasnya. Keduanya akhirnya tidak berkata-kata lagi. Yang terdengar hanyalah debaran yang tertahan. Perlahan Kenshi dan Haryo Panumping menarik nafas panjang. Apakah orang itu mengetahui bahwa aku dan Paman berada di atas? Kalau dia tidak mengetahuinya, lantas apa yang akan dilakukannya? Oh, sebaiknya aku berhati-hati saja. Siapa tahu dia bermaksud buruk padaku. Paman, ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebaiknya waspada saja, Kenshi. Sepertinya dia tidak bermaksud buruk pada kita. Oh, lihat, Paman. Orang itu melukai batang pohon ini dengan jari-jarinya. Sepertinya jari-jari itu terbenam ke dalam batang pohon, Paman. Shh, tenanglah, Kenshi. Jangan membuat hal-hal yang mencurigakan. Paman, orang itu sekarang pergi. Gerakannya sangat cepat sekali. Oh, kelihatannya dia memang tokoh sakti. Paman pun melihat apa yang dilakukannya tadi, Kenshi. Paman, Paman tahu apa maksud dari orang itu melukai batang pohon ini? Oh, aku tidak tahu. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya. Melihat dari caranya, sepertinya orang itu mengetahui bahwa kita berada di sini. Oh, ada apa, Paman? Kau lihatlah daun-daun di pohon ini. Gila, tiba-tiba saja daun-daun pohon ini menguning dengan cepat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang tadi, Paman? Oh, Kenshi, sebaiknya kita turun saja dari atas. Oh, Kenshi, lihat ini. Ah, Gila, luar biasa sekali paman. Lubang bekas tusukan jari-jari orang itu cukup dalam. Wah, baru hanya dengan tusukan jari-jarinya saja, daun-daun pohon ini rontok menguning dan hampir mati. Wah, apalagi dia melakukan sesuatu, mungkin akan lebih dari ini. Oh, bodoh sekali aku ini. Aku baru ingat, ya, orang itu adalah Saba Langit. Saba Langit? Ya, Saba Langit. Ajian yang digunakan merontokkan daun-daun pohon ini bernama Waja Taksaka. Waja artinya besi atau gigi, dan Taksaka adalah racun dari ular terbang. Paman sendiri tidak tahu kebenarannya tentang ular terbang itu, tapi yang jelas, Taksaka adalah racun ular terbang. Kalau begitu, Waja Taksaka adalah gigitan racun ular terbang? Ya, begitulah. Semula paman mengira ajian itu telah punah, karena ajian itu termasuk ajian yang langka. Tapi ternyata tidak. Bahkan masih saja ada orang yang menguasainya. Kelihatannya semakin jelas saja, paman, bahwa air suci itu bakal jadi ajang perebutan tokoh-tokoh sakti. Ya, dan orang yang paling berat untuk dihadapi adalah Kisaba Langit. Mudah-mudahan saja jika ayahmu menghadapi para tokoh sakti, mendapatkan perlindungan dari Sang Hyang Agung. Iya, saya pun berharap demikian, paman. Matahari terus merayap meninggalkan tempatnya. Dan sekarang benda berwarna kuning kemerah-merahan itu berada di ujung senja. Cahaya jingga mulai mewarnai langit barat. Sementara itu, gemuruh air terjun di Kambang Ayun masih terdengar membelah senja. Dan Ki Ageng Pesanggaran, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, serta Mahesa Beranjangan masih berada di tempatnya. Ayah, kelihatannya ayah gelisah sekali. Baru kali ini saya melihat ayah seperti ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang ayah pikirkan? Aku begitu mengkhawatirkan bulan purnama nanti malam, karena aku yakin di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah, dan ini sangat sulit sekali untuk dicegah. Lalu kenapa kehadiran ayah di tempat ini seolah-olah sangat menentukan? Iya, karena kehadiran ayah di sini tidak seperti para tokoh lain yang berniat memiliki air suci itu. Dan lagi pula, ayahlah orang yang mampu menampakkan air terjun itu. Kalau saja ayah tidak berada di sini, mungkin air suci itu akan jatuh ke tangan tokoh-tokoh sesat. Kalau saja mereka sampai meminum air suci itu, maka dunia akan semakin terancam. Ayah, tapi bukankah dengan kehadiran ayah di tempat ini sama saja akan membahayakan diri ayah? Saya khawatir jika ayah berhadapan dengan para tokoh sesat, ayah akan mengalami hal yang buruk. Beranjangan, jangan berisik. Semua yang menentukan adalah Sang Hyang Agung. Sekarang kau pun sudah berada di tempat ini. Satu pinta ayah, apapun yang bakal terjadi, ayah harap kau mau menerimanya. Dan jangan kau pedulikan nasib ayah, karena ini sudah menjadi tanggung jawab ayah. Iya, baiklah ayah. Beranjangan, ayahmu merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Sekalipun hal itu bukanlah perintah dari siapapun, paman rasa untuk mencegah penyalahan kodrat adalah suatu hal yang terpuji. Ya, berbahaya memang. Seandainya air suci itu jatuh ke tangan Tos, apa jadinya nanti ketentraman masyarakat? Mungkin orang itu bisa berbuat semena-mena karena merasa paling hebat. Ya, paman rasa kau pun tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukan ayahmu. Iya, paman. Saya akan mencoba menerima apa yang akan dilakukan ayah. Bagus. Ah, Kakang, apakah kita tidak segera meninggalkan tempat ini saja sebelum malam tiba? Tunggulah sesaat lagi, sampai matahari benar-benar tenggelam. Matahari kelihatan semakin condong ke barat. Sinarnya kelihatan mulai suram. Udara yang semula terasa panas oleh terik matahari perlahan sekarang berubah menjadi dingin dan sejuk. Sementara itu, ketiga tokoh tua masih tetap berada di tempatnya sambil duduk membicarakan peristiwa Kambang Ayun 40 tahun yang lalu. Tetapi lain halnya dengan Mahesa Branjangan, hatinya kelihatan masih gelisah. Dia sangat mengkhawatirkan sekali keadaan ayahnya. Sekarang yang merasakan gelisah ternyata bukan ayah saja, tetapi aku pun merasa kegelisahan itu. Aku seakan-akan sudah bisa membayangkan peristiwa yang bakal terjadi dan tidak bisa dihindarkan ini. Oh, Sang Hyang Agung, lindungilah ayahku. Kalau sampai ia berada dalam bahaya, aku berharap kau mau menyelamatkan jiwanya. Sebentar lagi malam akan tiba, dan bulan purnama akan muncul. Entah dengan aku sendiri, apa yang aku harus lakukan di tempat ini. Tanpa terasa matahari sekarang benar-benar telah tenggelam. Dan perlahan sekali, bulan purnama muncul di sisi timur Kambang Ayun. Sementara serangga malam satu persatu mulai bersenandung. Sambil menarik nafas panjang, Ki Ageng Pesanggaran pun bangkit dari tempat duduknya, memandang ke arah munculnya bulan purnama. Sekarang bulan purnama sudah muncul, dan sebentar lagi janji itu akan tiba setelah 40 tahun lamanya. Ya, begitu terasa sekali ketegangan yang akan terjadi. Bulan purnama yang masih menyisakan warna merah itu seakan-akan mengisyaratkan akan terjadi peristiwa besar. Ya, sebuah peristiwa yang tidak bisa dicegah ataupun ditentang. Entahlah, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku sekarang merasa berada pada 40 tahun yang lalu. Ya, mungkin karena Kakang masih mengingat peristiwa yang pernah Kakang alami. Ya, aku rasa demikian. Sementara itu, di dalam gua, tepatnya di balik air terjun di mana Kameswara berada, malam itu Kameswara segera menyelesaikan semedinya. Perlahan dia membuka matanya. Tapi tiba-tiba saja dia terkejut melihat ruangan di dalam gua itu jadi hitam pekat. Malam itu seakan-akan tak ada setitik cahaya pun yang menerangi ruangan itu. Hmm, tiba-tiba saja menjadi gelap? Apakah karena malam sudah tiba? Tapi, tidak mungkin. Sekalipun malam telah tiba, bukankah ruangan ini diterangi oleh 5 buah obor? Jangan-jangan mataku telah buta. Tidak mungkin mataku buta. Oh, Sang Hyang Agung, apa sebenarnya yang tengah terjadi pada diriku? Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa melihat? Tubuh Kamaswara tiba-tiba saja menggigil. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Perlahan kemudian dia bangkit dari tempat duduknya. Dan sekarang Kamaswara berdiri untuk merabat dinding yang berada di sekitarnya. Aku benar-benar tidak bisa melihat lagi isi ruangan ini. Kenapa tiba-tiba aku jadi begini? Tidak! Aku tidak buta! Apakah ini akibat dari air suci yang kuminum? Sang Hyang Agung, mataku benar-benar gelap. Cahaya obor yang terpancang di atas dinding gua itu tidak dapat kulihat lagi. Kenapa aku harus mengalami nasib yang seperti ini? Aku rasa ada sesuatu yang tidak wajar di dalam diriku. Kalau begitu, aku akan melihat ruangan ini melalui kekuatan batinku. Kamaswara segera memejamkan matanya. Kemudian dia pun memusatkan pikirannya pada satu titik. Setelah beberapa saat kemudian, Kamaswara menarik nafas dalam-dalam. Dan setelah itu, Kamaswara merasakan sesuatu dari semedinya. Oh, ternyata benar dugaanku. Di dalam tubuhku, ada sesuatu yang menghalangi mataku. Ya, sebenarnya aku tidak buta. Apakah ini perbuatan Rakai? Atau barangkali perbuatan Maharani Sri Sanjaya Warsa? Aku jadi bingung. Lalu wujud apa sebenarnya yang tengah membelengguku? Sebaiknya aku tetap saja pada semadiku. Lihat, Paman. Boja Pradata dan Trangana pun sudah berada di atas air terjun itu kembali. Rupanya dia tidak berhasil memburu orang yang menyelamatkan Nyai Salindri. Ya, orang-orang itu sudah mulai berkumpul mengelilingi air terjun itu. Lihatlah, wajah mereka kelihatan tegang sekali. Kelihatannya mereka tak ada yang mau mendahului untuk saling merobohkan. Mereka semua diam. Kenapa, Paman? Mereka semua mempunyai perhitungan masing-masing, Ketsini. Sekalipun semuanya diam, namun di dalam hati mereka mempunyai kecurigaan dan saling menunggu. Coba kau perhatikan saja nanti. Bulan purnama sekarang telah berdiri tepat di atas air terjun Gambang Ayun. Cahayanya nampak terang dan sejuk. Sementara orang-orang yang telah mengelilingi air terjun Gambang Ayun itu tak ada yang mau bicara barang sedikit pun. Mereka semuanya diam. Yang terdengar hanyalah deru air terjun dan nyanyian serangga malam. Sementara itu di tempat lain, Nyai Salindri nampak tengah berbicara dengan laki-laki yang menyelamatkannya, yaitu Kuda Pandang. Ah, kaukah yang menyelamatkan aku dan membawaku ke tempat ini? Ya, ya. Kalau saja tadi aku telat melompat, mungkin tubuhmu sudah hancur menemani bongkahan batu yang berada di air terjun itu, Nyai. Rupanya aku masih mempunyai nasib mujur, sobat. Lalu pamrih apa yang kau harapkan dari pertolonganmu ini, Kuda Pandang? Kenapa kau tertawa? Aku tahu siapa kau, Kuda Pandang. Jadi kau tidak perlu menutup-nutupi dirimu bahwa kau memang mengharapkan pamrih dariku. Katakanlah. Aku senang bertemu denganmu, Nyai. Kau memang orang yang selalu mengerti keinginan orang lain. Ya, terus terang, aku memang menginginkan pamrih darimu. Nah, kalau begitu katakanlah, agar pertolonganmu ini kuanggap lunas, dan itu artinya aku tidak mempunyai hutang denganmu. Katakanlah, Kuda Pandang, aku ingin segera pergi dari tempat ini. Oh, sabar, sabar. Kau tidak perlu tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat ini. Kita bisa berbincang-bincang lebih jauh aku lagi. Aku tidak mempunyai waktu. Cepatlah katakan apa keinginanmu. Oh iya, baik-baik. Aku hanya ingin menawarkan kerjasama denganmu. Tidak, itu bukan pamrih yang kau inginkan. Aku tahu siapa kau, Kuda Pandang. Oh tidak, Nyai. Aku hanya menginginkan kerjasama dengan kau. Berdebah kau. Jangan berpura-pura menyembunyikan keinginanmu. Ayo, berterus teranglah. Bagaimana kalau masalah itu kita singkirkan dulu? Kalau kita bersatu, aku rasa kita dapat dengan mudah menerobos air terjun Kambang Ayun itu. Di samping itu, kita dapat menyingkirkan musuh-musuh kita yang mencoba menghalangi kita. Nah, menurutku yang paling berat untuk kita hadapi hanyalah Sabalangit. Sabalangit? Ya, dialah lawan kita yang cukup tangguh. Tapi apakah benar yang kau katakan itu, bahwa Sabalangit datang ke tempat ini? Ya, aku merasakan kehadirannya, Nyai. Kau jangan menganggap remeh kepekaanku. Sekarang begini saja, mau tidak kau kerjasama denganku? Kalau mau, marilah kita mulai. Dan kalau tidak, ya silakan, segeralah kau tinggalkan tempat ini. Ternyata kau orang yang keras juga, Kuda Pandang. Aku setuju dengan usulmu untuk bekerja sama ini. Bagus, bagus. Tidak kusangka kau mempunyai pengertian yang luas juga, Nyai. Aku yakin dengan bersatunya kita, kita akan menjadi orang yang kuat dan tidak mudah untuk disingkirkan. Dan yang paling menggembirakan, ya, air suci itu pasti akan jatuh ke tangan kita. Jangan dulu merasa berhasil dengan impianmu itu, Kuda Pandang. Aku setuju kerjasama denganmu, tetapi aku mempunyai syarat yang harus kau penuhi. Apa syarat itu, Nyai? Syaratnya sangat mudah sekali. Aku hanya ingin tidak mau dikhianati, itu saja. Dan kalau kau coba-coba mengkhianatiku, kemanapun kau lari atau bersembunyi, maka aku tidak akan segan-segan untuk memburu. Sepertinya kau tidak mempercayaiku. Ya, baiklah, Nyai. Kalau kau bilang kau tidak mau dikhianati, begitu juga aku. Aku pun tidak akan tinggal diam jika kau berkhianat. Sekarang kita telah mempunyai kesepakatan yang sama. Lalu bagaimana selanjutnya? Seandainya air suci itu telah jatuh ke tangan kita, lantas apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membagi dua air suci itu untuk kita teguk. Sudahlah, kita tidak perlu memikirkan itu dulu. Sekarang yang penting wujudkan dulu kerjasama yang baik. Iya, baiklah. Dan aku rasa sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini. Nah, kau lihatlah itu. Oh, iya. Bulan purnama sekarang telah berada di atas air terjun Kambang Ayun. Dengan begitu, berarti peristiwa besar akan kembali terulang di Kambang Ayun. Oh iya, ayolah, Nyai. Kita jangan membuang-buang waktu. Nanti kita terlambat untuk mendapatkan air suci itu. Hop, hop. Keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Keadaan kembali menjadi sunyi lengang. Sementara itu, di air terjun Kambang Ayun, para pendekar dari berbagai aliran masih berdiri, bersiap-siap menunggu sesuatu yang bakal terjadi. Setelah beberapa saat Nyai Salindri dan Kuda Pandang meninggalkan tempat itu, sekarang keduanya sudah berada tak jauh dari wilayah air terjun itu kembali. Sudah berkumpul di tempat ini. Iya. Dan rata-rata dari mereka bukanlah orang-orang yang mempunyai ilmu rendah. Tapi kenapa Kanigara belum juga menampakkan diri? Apakah dia memang tidak hadir di tempat ini? Dia ada di sini. 2 hari yang lalu aku sempat berhadapan dengannya. Mungkin dia masih bersembunyi. Aku rasa sebentar lagi pun dia akan muncul. Oh, kupikir dia tidak datang. Nyai, kau lihat di atas air terjun itu. Oh, iya, bocah Pradata dan Trangana. Nyai Salindri sempat tersentak juga melihat bocah Pradata dan Trangana sudah berada di tempat itu kembali. Sambil menarik napas panjang, rahang perempuan sakti ini bergerak-gerak, pertanda dia sedang menahan amarahnya. Dengan tatapan mata penuh dendam, Nyai Salindri mencoba bangkit dari tempat persembunyiannya. Namun belum sempat Nyai Salindri bangkit, tangan Kuda Pandang sudah meraih pundak perempuan tua itu. Nyai Salindri pun kembali pada posisinya semula, sambil menghentakkan tongkatnya ke tanah. Kebarat! Rupanya 2 cecunguk licik itu masih berada di sana. Aku masih merasa dendam dengan kejadian tadi, Kuda Pandang. Bersabarlah. Ini bukan saat yang tepat untuk menghadapi mereka. Sekarang kita sudah terikat janji untuk saling kerjasama. Nah, apapun yang kita akan lakukan harus sesuai dengan keputusan bersama. Aku tidak mau kau bertindak sembrono, Nyai. Lalu sampai kapan kita akan terus berada di sini? Sampai menunggu saat yang tepat. Percuma kita muncul, sementara Kanigara belum muncul. Oh, iya, baiklah kalau begitu. Oh, kelihatannya orang-orang itu pun sepertinya mengharapkan kehadiran Kanigara. Oh, belum tentu. Sekalipun mungkin, tetapi tidak semua. Kau lihat saja. Bukankah kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi? Kuda Pandang, apakah kau sudah melihat bahwa di antara mereka ada Sabalangit? Oh, sepertinya tidak ada, Nyai. Tapi entahlah, kalau dia pun bersembunyi seperti kita untuk menunggu kesempatan baik. Iya, kenapa tiba-tiba saja aku jadi merasa bosan menunggu-nunggu waktu seperti ini? Tenanglah, Nyai. Berusahalah sedikit untuk menjadi orang sabar. Aku rasa waktunya tidak akan lama lagi. Air suci itu memang cukup membuat pikiran dan hati kita jadi tegang. Tapi percayalah, kita pasti berhasil memilikinya. Halah, jangan dulu yakin dengan mimpimu, hah? Yang kita hadapi ini bukanlah cecunguk-cecunguk lemah, tetapi orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan hebat. Rupanya kau sedikit mempunyai perhitungan, Nyai. Bagus, bagus. Dengan begitu aku percaya kau mulai hati-hati. Kau Kuda Pandang. Kau pikir aku ini anak kecil, kan? Sudahlah, Nyai. Sebaiknya berusahalah untuk tenang. Suasana di kawasan Kampang Ayun terlihat mulai tegang. Sementara rempulan yang bertengger di atas sana seolah-olah siap menjadi saksi dari peristiwa yang akan terjadi. Dari suasana terpaan cahaya bulan purnama, melesatlah sesosok bayangan. Kemudian bayangan itu berdiri di antara orang-orang yang berada di situ. Dia adalah Saba Langit, seorang tokoh yang cukup disegani. Nyai, itulah orang yang bernama Saba Langit. Rupanya dia baru muncul. Orang seperti itu yang cukup ditakuti oleh para tokoh persilatan. Dari sosoknya saja aku bisa melihat bahwa dia mempunyai ilmu kanuragan tidak jauh berada di bawah. Jangan dulu bersikap sombong, Nyai. Kalau kau sudah membuktikannya, nanti kau akan tahu bahwa dia musuh yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana kalau kita keluar saja dari tempat persembunyian ini, Nyai? Sejak tadi pun aku sudah bosan berada di sini. Ayo, kita keluar dan tidak perlu banyak komentar. Keduanya melompat keluar dari tempat persembunyian. Sekarang Nyai Salindri dan Kuda Pandang telah berada di depan air terjun Kampang Ayu. Sementara itu, di atas air terjun, di mana Bocah Pradata dan Trangkana berada, kelihatan keduanya sangat terkejut melihat kehadiran Nyai Salindri dan Kuda Pandang. Kebarat. Rupanya perempuan tua itu akhirnya muncul juga. Akan ku bunuh si keparat itu. Tahan, Pradata. Kendalikan dulu amarahmu. Suasana seperti ini bukanlah suasana yang tepat untuk menghajar perempuan tua busuk itu. Yang perlu kita pikirkan sekarang ialah bagaimana caranya agar air suci itu jatuh ke tangan kita. Ya, baiklah. Aku memang harus mendapatkan air suci itu. Setelah semuanya tercapai, maka aku harus membalas dendam pada Nyai Salindri dan juga pada Kanigara. Iya, Kanigara pun termasuk orang yang telah mengecewakan aku. Perbuatannya pada sekian puluh tahun yang silam, di mana ia berhasil merebut perguruan Pesanggaran dari tanganku. Iya, aku harus balas dengan kematiannya. Dan setelah itu, perguruan Pesanggaran harus kembali ke tanganku. Cukup banyak memang rencana yang akan kita lakukan. Tetapi rencana yang satu ini untuk mendapatkan air suci itu jangan sampai gagal. Iya, seandainya aku gagal mendapatkan air suci itu pun, dendamku harus tetap aku laksanakan. Karena aku tak akan tenang sebelum orang-orang yang membuat hatiku sakit mampus di tanganku. Iya, aku akan tetap mendukungmu, Pradata. Sekalipun nyawaku taruhannya. Bagus, memang itulah yang aku inginkan. Kau memang temanku yang setia. Kalau segalanya tercapai, maka aku pun tak akan tinggal diam untuk mengangkatmu menjadi orang dekatku. Ya, menurutmu, bagaimana suasana saat ini, Trangkana? Kelihatannya sangat menegangkan sekali. Karena yang hadir di tempat ini bukanlah orang-orang yang bisa kita anggap remeh. Kau lihat saja itu, Saba Langit. Dia pun ada di tempat ini. Orang itulah yang paling berat di antara orang-orang di sini yang akan kita hadapi. Keparat. Kendala besar untuk mendapatkan air suci itu semakin nyata saja. Saba Langit. Apakah aku mampu menghadapi orang itu? Bangsat. Kenapa tiba-tiba saja timbul rasa pengecut di dalam hatiku? Tidak. Aku tidak boleh takut atau gentar menghadapi Saba Langit. Suatu saat, aku harus mencoba kemampuan orang itu. Iya, Pak. Klien sudah kamu telepon? Betul. Ayahmu belum muncul ke sini. Benar, Paman. Tapi kenapa Kakang Mahisa Branjangan sudah berada di sana? Apakah dia pun belum bertemu dengan ayah? Oh, ya. Mungkin demikian. Kenapa ayah belum muncul juga? Apakah ada sesuatu yang terjadi terhadap ayah? Oh, lalu siapa dua orang yang berada di samping Kakang Mahisa Branjangan itu? Ada yang kau pikirkan, Kensimi? Iya, Paman. Tiba-tiba saja hati saya jadi khawatir dengan keselamatan ayah. Mudah-mudahan saja ayahku dalam keadaan baik-baik. Apa yang kalian kerjakan di sini? Oh, ayah. Bagaimana keadaanmu, Dek? Baik-baik saja, ayah. Saya begitu mengkhawatirkan keadaan ayah. Kensimi, Kensimi. Ayah pikir kamu tidak akan datang kemari. Dan kau Haryo Panumping, bagaimana keadaanmu? Oh, saya pun dalam keadaan baik-baik, Kakak. Syukurlah. Mana kami suara? Aku dengar dia pun berada di wilayah ini. Anu Kakak, dia memang berada di wilayah ini. Tapi saya tidak tahu berada di mana dia sekarang. Kami suara lebih memilih jalannya sendiri ketimbang bersama kami, Kakak. Aku pikir terjadi apa-apa terhadap dia. Tapi kulihat kau mengatakan tentang kami suara agak gugup. Kenapa? Apakah ada masalah terhadapnya? Tidak, Kakak. Saya bicara demikian karena saya bingung untuk mengatakan berada di mana dia sekarang ini. Ya, sudahlah. Mudah-mudahan saja anak itu selamat. Iya, Kakang. Aku bingung untuk mengatakan peristiwa yang terjadi terhadap Kameswara. Suasana seperti ini rasanya tidak tepat untuk menceritakan hal itu. Iya. Baiklah. Aku akan menunggu suasana tenang saja. Kelak masalah ini pun akan kuceritakan kepada Kakang Ageng. Haryo Panumping sebenarnya ingin menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kameswara. Namun karena dia melihat suasana yang kurang tepat, akhirnya Haryo Panumping mengurungkan niatnya untuk menceritakan masalah Kameswara. Haryo Panumping kemudian melangkah berdiri di samping Ki Ageng Pesangkaran sambil menatap ke arah orang-orang yang tengah berkumpul di depan air terjun Kambang Ayun. Lalu pada siapa kau serahkan untuk memimpin perguruan? Saya serahkan pada Kuda Sumekar dan Adi Yuyu Rumpung, Kakang. Seharusnya kau tidak perlu datang kemari, Haryo Panumping. Bukan aku tidak percaya pada Kuda Sumekar atau Yuyu Rumpung, tetapi keduanya memang belum bisa memimpin perguruan. Bagaimana kalau terjadi apa-apa terhadap perguruan? Siapa nanti yang akan menjaga keselamatannya? Maafkan saya, Kakang. Saya mengaku bersalah. Semua yang saya lakukan ini karena saya merasa khawatir terhadap Kakang. Ya, sudahlah. Semua sudah terlanjur. Sebaiknya kalian berdua bergabunglah dengan Mahisa Branjangan. Iya, Kakang. Ayah, siapakah dua orang yang berada di samping Kakang Mahisa Branjangan? Rasanya baru kali ini saya melihatnya. Oh, itu adalah Empu Gandring dan pamanmu Biku Dewa Hastu. Oh, paman Dewa Hastu dan Empu Gandring, bukan main. Ternyata pertemuan malam ini telah membuahkan kebahagiaan tersendiri. Ayah, senang juga hati Ken Siwi bisa bertemu dengan Paman Biku Dewa Hastu dan juga Empu Gandring. Ya, sebaiknya sekarang bergabunglah dengan kakangmu, Aryo Panumping. Ajaklah Ken Siwi ke sana. Setelah berkata demikian, tiba-tiba saja tubuh Ki Ageng Pesanggaran lenyap dari hadapan Ken Siwi dan Aryo Panumping. Rupanya diam-diam Ki Ageng telah merapal Aji Panglimunan. Ken Siwi pun tertegun sesaat melihat ayahnya lenyap dari pandangannya. Oh, bukan main. Hebat sekali ajian Panglimunan itu, Paman. Tapi kenapa ayah tidak menurunkan ilmu itu padaku? Juga pada Kakang Mahisa Beranjangan dan Kakang Kameswara, Paman. Apakah karena kami bertiga tidak berhak menguasainya? Bukan karena itu. Sudahlah, nanti Paman akan menceritakannya. Ayo, untuk sementara lupakan saja dulu masalah itu. Sebaiknya kita segera bergabung dengan kakangmu. Ayo. Iya, baik Paman. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat melewati semak-semak belukar dan rumput-rumput liar, akhirnya Aryo Panumping dan Ken Siwi sampai di atas tebing, di mana puncak air terjun itu berada. Namun baru saja keduanya sampai di tempat itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang cukup keras. Rupanya teriakan itu telah dilampari oleh ajian yang bernama Ajian Gelap Ngampar. Orang-orang yang berada di tempat itu nampak mulai gemetar mendengar teriakan yang mengandung tenaga dalam itu. Anigara! Anigara! Keluarlah kau keparat! Jangan coba-coba bersembunyi dari hadapanku! Tunjukkanlah wujudmu! Kalau kau benar-benar seorang laki-laki! Jangan bisamu hanya bersembunyi saja. Paman, teriakan orang itu sangat luar biasa sekali. Seolah-olah teriakan itu diisi oleh tenaga dalam yang kuat, Paman. Ya, ya. Rupanya Sapa Langit telah melambari teriakannya dengan ajian yang bernama Gelap Ngampar. Ken Siwi, berhati-hatilah. Pertahankan dirimu dengan ajian yang kau miliki. Iya, Paman. Keparat! Rupanya kau memang tidak mau keluarkan negara. Jangan coba-coba mengulur waktu, bangsat! Kalau kau tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu keparat! Rupanya teriakan keras yang dilakukan Sabal Langit tak juga ditanggapi oleh Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara. Ki Ageng Pesanggaran ternyata belum muncul-muncul juga di tempat itu. Sabal Langit kelihatan semakin geram. Teriakannya pun semakin keras, memecah suara gemuruhnya air terjun. Sementara malam masih tetap mengambang dan rembulan masih setia menyebar cahayanya. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu rupanya tak berani berbuat apa-apa mendengar teriakan yang dilakukan oleh Sabah Langit. Sambil berkacak pinggang, Sabah Langit nampak masih berteriak-teriak memanggil Ki Ageng Pesanggaran. Hai Kanigara, rupanya aku memang harus berbuat sesuatu terhadapmu. Rasakanlah teriakanku ini. Setelah beberapa saat menunggu Ki Ageng Pesanggaran tak juga muncul-muncul, akhirnya Sabah Langit berteriak sekencang-kencangnya. Pertanda kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Suaranya yang kuat dan mengandung tenaga dalam itu menggema ke setiap sudut di wilayah itu. Sementara para pendekar yang berada di depan air terjun yang tidak kuat menerima kekuatan teriakan Sabah Langit, satu per satu mulai roboh mengerikan. Darah keluar dari kedua telinga dan lubang hidung mereka. Sementara itu di dalam gua, di mana Kameswara berada, Dia kelihatan masih bersemedi untuk mengetahui apa sebenarnya yang menghalangi penglihatan kedua matanya. Aku masih belum menemukan apa sebenarnya yang menyebabkan mataku tak dapat melihat. Tapi aku merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tengah membelengguku. Apa sebenarnya ini? Sulit sekali rasanya kekuatan batinku menembus sesuatu yang mengganjal di tubuhku. Gila, aku sekarang benar-benar tersiksa. Kekuatan ini rasanya lebih parah dari hawa panas yang sebelumnya kurasakan. Kenapa tiba-tiba saja dalam benakku melintas wajah cantik Maharani? Oh, tidak, aku tidak boleh terpengaruh oleh bayangan apapun. Aku harus tetap memusatkan pikiranku untuk melawan kekuatan yang sedang membelenggu tubuhku. Aku merasakan sesuatu di dalam perutku. Kenapa tiba-tiba saja aku merasakan isi perutku berputar teraduk? Ada apa ini? Apakah ini akibat dari pengaruh air suci yang kuminum? Pertama ketika aku minum air itu, aku merasakan tubuhku panas. Dan sekarang tiba-tiba isi perutku seakan-akan berputar. Lalu apalagi nanti yang akan kurasakan? Tidak, aku tidak mau terus-menerus tersiksa seperti ini. Apalagi yang harus aku lakukan sekarang? Apakah hal ini terjadi karena pemusatan pikiranku kurang tertuju? Baiklah, aku akan bersemadi lebih baik lagi. Dan aku akan memusatkan pikiranku pada satu titik yang tertuju. Kembali Kameswara menarik nafas beberapa kali. Kemudian setelah itu dia memusatkan pikirannya pada satu titik yang tertuju. Sebenarnya apa yang dirasakan Kameswara di dalam perutnya adalah akibat berkolaknya ajian rempulan kalangan. Hal itu terbukti tanpa disadarinya, dia telah menggelar ajian itu di luar air terjun. Kabut mulai bergulung tak tentu arah. Para pendekar yang berada di sekitar tempat itu pun mendadak tercengang. Kabut ini lagi. Tapi kelihatannya kabut ini menyebar seperti tidak beraturan. Aku pun merasakan hal itu. Kenapa orang aneh itu melakukan hal ini lagi? Bukankah sekarang adalah bulan purnama, saat kabut-kabut ini harus sirna? Apakah kabut-kabut ini pun adalah akibat dari ajian rempulan kalangan? Ya, benar. Kabut ini memang berasal dari ajian rempulan kalangan yang digelar. Teriakan sebalangit pun tiba-tiba saja lenyap, seperti ditelan gulungan kabut ini. Ya. Barangkali dengan munculnya kabut ini, mulut Sabalangi telah dibungkamkan. Ya, itu memang lebih baik daripada dia menjatuhkan korban lagi dari para pendekar yang tidak mempunyai ilmu tinggi. Paman, menurut Paman, ya, siapakah di antara Sabalangi dan orang aneh itu yang paling hebat? Entahlah, Paman tidak tahu. Tetapi yang jelas keduanya mempunyai kehebatan yang berbeda. Iya, saya cuma mau tahu, kalau memang keduanya mempunyai kehebatan yang sama, artinya Sabalangit masih mampu munculkan kekuatannya yang lain untuk memanggil ayah. Paman, dengar suara Sabalangit lagi. Aduh. aku tetap akan berteriak kalau kau tidak muncul-muncul juga. Kalau belum berhadapan langsung denganmu, Onigara, apakah kau tahu ini? Gila, suara teriakan itu seolah-olah menyebar di mana-mana. Darahku terasa sakit, Paman. Sepertinya Sabalangit benar-benar telah meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya. Rupanya ajian gelap ngampar yang dipergunakannya semakin ditingkatkan tenaga dalamnya. Keadaan ini cukup berbahaya, Beranjangan. Kau harus mengalirkan tenaga dalammu sambil menutup kedua telingamu. Iya, Paman. Tubuh Mahisa Beranjangan bergetar hebat sekalipun dia telah memusatkan tenaga dalamnya. Ain hanya dengan Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring, keduanya kelihatan tenang. Namun begitu, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu pun merasakan kekuatan tenaga dalam yang dilontarkan Sabalangit melalui kekuatan teriakannya. Sementara itu, Enziwi dan Haryo Panumping yang berada tak jauh dari kedua tokoh tua ini pun merasakan hal yang sama. Anigara! Paman! Paman Panumping! Telingaku sakit sekali, Paman! Teriakan Sabalangit seolah-olah ingin memecahkan gendang telingaku, Paman. Apa yang harus aku lakukan? Rasanya saya tidak kuat menahan teriakan yang mengandung tenaga dalam ini, Paman. Tutup telingamu dan telapak tanganmu ke sini. Kemudian rapatkan mulutmu. Setelah itu salurkan tenaga dalammu ke seluruh tubuh. Ayo cepat. Anigara! Paman! Telinga saya merasakan akan pecah, Paman. Bertahanlah, Kenshi. Paman akan membantumu. Keluar kau! Sekarang pukullah sambil mendekat telinga. Iya, Paman. Keluar, Kanigara! Bagus. Tarik napasmu dalam-dalam. Sambil memegang kedua tangan Kenshiwi yang tengah mendekap telinganya, Haryo Panumping segera menyalurkan tenaga dalam ke tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat kemudian, nampak mulai terlihat ketenangan di wajah Kenshiwi. Korban dari kehebatan teriakan tenaga dalam Sabalangit kembali berjatuhan. Namun ada juga beberapa orang yang mencoba meninggalkan tempat itu dengan menerobos kabut yang menghalangi. Tetapi rupanya nasib malang pun menimpa orang-orang itu. Ternyata mereka terjebak oleh jurang yang berada di sekitar tempat itu. Aku mendengar beberapa orang mencerit, Paman. Sepertinya mereka terjebak oleh jurang yang menganga, Paman. Iya. Kelihatannya mereka mencoba meninggalkan tempat ini. Tapi rupanya mereka tidak melihat suasana di sekitarnya karena kabut yang tebal itu. Paman, rasanya saya mulai tidak kuat menahan teriakan ini. Telinga saya mulai nyeri sekali, Paman. Aturlah pernafasanmu, Beranjangan. Iya, Paman. Paman akan menyalurkan hawa murni ke tubuhmu agar kau dapat menahan teriakan itu. Iya. Ayo, pusatkan pikiranmu pada satu titik. Iya, Paman. Biku Dewa Hastu pun segera menyalurkan hawa murni ke punggung Mahisa Beranjangan. Tetapi ketika suasana itu tengah berlangsung, tiba-tiba saja terdengar teriakan lain yang juga menggelegar keras. Tetapi walaupun begitu, teriakan ini tidak mengandung tenaga dalam. Ah, cukup, sama langit. Jangan kau rusak suasana di tempat ini dengan menjatuhkan korban dari kekuatan suaramu. Kalau kau memang ingin bertemu dengan aku, muncullah, muncul. Pendebah busuk, kenapa bukan sejak dari tadi kau muncul? Hentikanlah teriakanmu sama langit. Sebaiknya muncullah di hadapanku. Lalu katakan apa yang kau inginkan. Baik, tapi jangan coba-coba menipuku dengan bersembunyi di balik ajianmu. Sapa Langit kemudian melesat dari kumpalan kabut yang menyelimutinya. Sementara itu, ketika kabut itu semakin tebal, tiba-tiba saja dari arah barat terdengar suara angin yang menggelegar. Suara angin itu terdengar semakin dekat, dan benar saja, rupanya itu adalah pusaran angin beliung, dan orang-orang di sekitar wilayah itu mengenal pusaran angin ini dengan nama celeret tahun. Angin itu terus berputar-putar melewati daerah yang berkabut, dan dalam sekejap saja, kabut itu pun lenyap bagai terhisap, dan suasana kembali seperti semula. Oh, untung saja posisi kita dalam keadaan yang terlindung, Ketsi. Kalau tidak, maka angin itu pasti akan menghempaskan kita. Bagaimana sekarang telingamu, Kenshi? Sudah agak mendingan, Paman. Rasa sakit itu mulai agak hilang. Oh, syukurlah. Rupanya ayahmu sudah muncul. Aku dengar tadi beliau tengah berbicara dengan Sapa Langit. Apakah kau juga mendengarnya? Ya, iya, Paman. Saya juga mendengarnya. Apakah ayah akan berhadapan dengan orang itu? Ya, sepertinya begitu. Oh, Kenshiwi, kau lihat itu. Oh, diakah yang bernama Sapa Langit itu, Paman? Ya, kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Anigara, muncullah. Aku sudah berada di sini. Aku sudah katakan bahwa aku tidak mau kau permainkan. Kau terlalu menurunkan amarahmu, Sapa Langit. Akhirnya kau muncul juga, sobat. Aku senang bisa bertemu dengan kau kembali. Apa kabarmu, Kanigara? Rupanya kau ingin bersilaturahmi juga denganku. Aku baik-baik saja. Dan bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku justru dalam keadaan tidak baik, karena aku masih kekurangan untuk memiliki semua kehebatan yang ada di jagat ini, terutama kehebatan yang dimiliki orang aneh itu. Rupanya masih saja kau merasa kekurangan, sobat. Padahal kalau aku perhatikan, ilmu yang kau miliki sudah cukup tinggi, dan bukan mustahil tidak ada yang dapat mengalahkan. Sapa Langit memang hebat dan berilmu tinggi, dan aku memang yakin bahwa di jagat ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Tapi apa salahnya kalau aku berkeinginan memiliki ilmu lebih tinggi lagi? Manusia seperti dirimu memang serakah, Sapa Langit. Ya, tapi itu terserah padamu. Silahkan kau cari ilmu setinggi langit dengan cara jahatmu. Tetapi kau harus ingat, di atas kekuatan masih ada kekuatan lain lagi. Dan di atas kehebatan ada kehebatan yang lain lagi. Jadi janganlah kau merasa tinggi dan merasa bahwa kau paling hebat. karena di atasmu masih ada orang lain yang akan lebih hebat. Tetapi yang lebih hebat belum ada, Kanikara. Oleh karena itu, aku merasa bahwa akulah yang paling hebat di jagat ini. Sabalangit, lalu kau dapatkan dari mana ajian gelap ngampar itu? Itu hanya sebuah ajian biasa, Kanikara. Aku mendapatkan ajian itu di kaki Gunung Kelut ketika berhadapan dengan seseorang. Orang itu berhasil kubunuh, dan kemudian seluruh ajian yang dimilikinya berpindah ke tubuhku. Dan sebentar lagi pun, para pendekar yang berada di sini akan kuisap seluruh ilmunya. Dan aku pun akan semakin hebat saja, Kanigara. Aku rasa sekarang tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Kau pancinglah orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya. Aku sudah tidak sabar lagi, Kanigara, untuk melumpuhkan orang itu. Hei, bukankah kau merasa hebat? Kenapa tidak kau saja yang memancing orang aneh itu agar keluar dari tempat persembunyiannya? Hei, jangan main-main denganku, Kanigara. Lakukanlah. Sekalipun aku orang hebat, tetapi untuk memancing orang itu, hanya kaulah yang mampu. Kalau aku tidak mau memancing orang aneh itu untuk keluar dari persembunyiannya, lantas apa yang ingin kau lakukan? Keparat! Rupanya kau memang sengaja ingin memancing-mancing kemarahanku. Lihat ini, Kanigara! Sabalangit kelihatan bertambah geram mendengar kata-kata Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia pun mundur beberapa tapak ke belakang. Setelah mundur beberapa tapak, Sabalangit kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara. Setelah itu dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi tegang. Rupanya sekarang dia benar-benar telah naik pitam. Melihat hal itu, Ki Ageng Pesanggaran tersenyum. Dan setelah itu, dia menoleh ke arah di mana air terjun itu berada. Aku tidak ingin tempat itu dikotori oleh tangan Sabalangit. Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Mungkin kemarahan Sabalangit akan semakin liar kalau aku biarkan. Kanikara! Jangan coba-coba pergi dari tempatmu! Sekalipun kabut-kabut ini cukup tebal, tetapi aku bisa melihatmu! Jadi jangan coba macam-macam, Kanikara! Sabalangit! Aku bukan manusia pengecut yang mau pergi begitu saja. Kehadiranku di sini sebenarnya di samping seperti niatku dulu. Tetapi juga aku ingin menyelamatkan orang aneh itu. Menyelamatkan orang aneh itu? Jangan membuat lelucon yang tidak lucu, Kanikara. Apa maksudmu dengan menyelamatkan orang aneh itu? Inilah yang seperti aku katakan tadi padamu. Orang aneh itu butuh pertolongan dari jeratan usianya yang panjang. Rupanya kejenuhan dan kebosanan mulai menggerogoti hidupnya. Nah, coba kau bayangkan, seandainya hal itu terjadi pada dirimu. Kau jangan samakan aku dengan manusia tolol itu, Kanigara. Hidup ini kan luas. Jadi apa untungnya kalau kita hanya meringkuk setiap hari di tempat itu? Jelas saja dia kecewa dan jenuh, karena dia hanya meringkuk di tempat yang membosankan. Sudahlah, Kanigara. Lakukanlah apa yang kau inginkan terhadap orang itu. Silakan kau bantu orang itu. Kalau menurutmu dia memang membutuhkan pertolongan, yang penting bagiku, asal orang aneh itu muncul saja. Nah, setelah itu terserah kau saja, Kanigara. Kalau begitu, menyingkirlah beberapa tindak dari tempat itu. Aku ingin melakukan sesuatu. Tetapi sebelum aku menyuruh orang itu keluar, aku akan melihat dengan kekuatan batinku dulu bagaimana keadaan orang aneh itu sekarang. Nah, cepatlah kau menyingkir sedikit. Tanpa rasa curiga apapun, akhirnya Sabalangit mundur beberapa tapak dari tempat itu. Setelah itu, Ki Ageng Pesanggaran pun memejamkan matanya sambil menghadap ke arah air terjun itu. Malam membentang bercampur mega-mega biru. Rembulan berenang di antara kesunyian bintang-bintang, sementara gemuruh air terjun di Kambang Ayun itu tak pernah henti-hentinya menunjukkan ketegarannya. Masih tetap terdengar, bahkan suaranya mengalahkan nyanyian serangga malam. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan pikirannya pada kekuatan batinnya, tiba-tiba saja Ki Ageng Pesanggaran tersentak kaget. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dewa Batara, benarkah apa yang aku lihat ini? Kenapa yang kulihat di dalam gua itu Kameswara anakku? Rasanya aku tidak percaya. Apa sebenarnya yang telah terjadi di dalam gua itu? Kameswara, benarkah kau Kameswara? Tubuh Ki Ageng Pesanggaran tiba-tiba saja gemetaran. Kekuatan batinnya yang ia salurkan melalui semedinya seakan-akan terkoyak oleh kenyataan yang dilihatnya. Sementara itu, Kameswara yang juga dalam keadaan semedi rupanya kontak batin secara tidak disengaja dengan Ki Ageng Pesanggaran. Wajah Kameswara tiba-tiba saja jadi cerah karena sekarang dia telah menemukan titik terang dari apa yang telah membelenggunya. Oh, aku menemukan sebuah titik terang. Nampaknya kegelapan yang telah membelengguku hampir dapat aku singkirkan. Oh, Dewata, tolonglah aku untuk menyingkirkan kepekatan ini. Aku ingin terbebas dari belenggu yang menyesakkan ini. Oh, aku harus bisa. Oh, cahaya terang yang baru saja kulihat tadi harus dapat kurai. Aku tidak mau terkubur di tempat ini hanya karena kegelapan yang sukar kusingkirkan. Kenapa terasa berat sekali untuk kusingkirkan? Kekuatan apa sebenarnya ini? Tiba-tiba terasa panas kembali. Oh, kenapa jadi begini? Panas. Tubuhku panas sekali. Tubuh Kameswara tiba-tiba saja bergetar hebat. Posisi duduknya yang semula dalam keadaan tegak kemudian berubah tertunduk. Wajahnya yang tegang dalam seketika berubah menjadi merah padam. Hingga dalam batas-batas tertentu, rupanya Kameswara tidak dapat menahan hawa panas itu. Kemudian dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Kabut-kabut ini tiba-tiba saja lenyap. Lalu teriakan siapa tadi? Sepertinya suara teriakan itu terdengar dari balik air terjun itu. Apakah orang aneh itu yang berteriak tadi? Atau Kanigara lah yang melakukan ini semua? Kanigara, apa yang barusan kau lakukan? Dia benar-benar anakku, jagat Dewa Batara. Kenapa bisa jadi begini? Penyalahan kodrat yang selama ini ku tentang dari air suci itu, kenapa justru anakku yang meminumnya? Oh, kami suara. Memalukan sekali perbuatanmu. Kanigara! Hentikan semedi kotormu itu. Rupanya kau telah berbuat kotor dengan menjahati orang aneh itu. Aku dengar tadi suara teriakannya. Orang aneh itu sudah tidak ada. Rencana busuk apa lagi yang akan kau lakukan, Kanigara? Sehingga kau berani mengatakan bahwa orang aneh itu sudah tidak ada. Apa kau pikir aku percaya? Tidak, Kanigara. Terserah padamu, Sabalangi. Tetapi apa yang aku katakan ini adalah benar. Kau lihat saja nanti buktinya. Barat! Tubuhku tidak terasa panas lagi. Aku sekarang seolah-olah merasa lebih baik dari keadaan tadi. Apakah mataku sekarang sudah dapat melihat? Lebih baik ku buka saja. Aku dapat melihat kembali. Aku berhasil. Sekarang saatnya aku harus keluar dari tempat ini. Aku berhasil. Sambil berteriak-teriak, Kameswara berlari-lari di antara lorong-lorong goa. Setelah beberapa saat dia berlari-lari, sesaat kemudian dia telah sampai di mulut goa. Apakah aku harus menerobos derasnya air terjun ini? Kalau saja orang aneh itu masih ada, mungkin aku akan selamat menerobos air ini. Kenapa tiba-tiba saja aku jadi pengecut begini? Bukankah aku baru saja meminum air suci itu? Ya, masa bodohlah apa jadinya nanti. Aku rasa inilah jalan satu-satunya untuk meninggalkan tempat ini. Ya, daripada aku harus mendekam seumur hidup di sini. Rintik Kameswara melesat dengan ringan setelah menembus air terjun yang deras itu. Tanpa disadarinya, sekarang dia telah berdiri di atas bongkahan batu besar. Melihat kehadiran Kameswara yang mengejutkan itu, semua para pendekar yang berada di situ tersentak kaget dan menatap penuh keheranan. Sementara Biku Dewa Hastu, Empu Gandring, Haryo Panumping, dan Ken Siwi hanya bisa menarik nafas panjang. Berbeda dengan Ki Ageng Pesanggaran, dia nampak kecewa melihat kehadiran anaknya itu. Oh, aneh. Tiba-tiba saja tubuhku terasa ringan ketika menembus air terjun itu. Oh, banyak sekali orang-orang di tempat ini. Apakah mereka semua mencari air suci itu? Kameswara! Oh, ayah, kenapa kau bisa berada di gua itu, Kameswara? Dan apa yang telah kau lakukan di tempat itu? Saya tidak melakukan apa-apa, ayah. Dan saya bisa berada di tempat itu karena orang aneh itu. Benarkah apa yang kau katakan? Bahwa yang menunjukkan tempat itu adalah orang aneh itu? Sungguh, ayah. Untuk apa saya bicara dusta? Bagaimana mungkin saya mengetahui tempat itu kalau bukan karena petunjuk orang itu? Ayah tidak percaya. Kalau kau tidak melakukan apa-apa di tempat itu, bicara yang jujur, Kameswara. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa, ayah. Kecuali hanya mendapatkan air suci itu. Tiba-tiba saja wajah Ki Ageng Pesanggaran jadi merah padam mendengar apa yang dikatakan Kameswara. Kekecewaannya semakin bertambah dalam pada anak angkatnya itu. Sementara orang-orang yang berada di situ hanya bisa menarik napas panjang sambil terus menatap Kameswara yang berdiri di hadapan ayahnya. Jagat Dewa Batara, kenapa hal ini bisa terjadi pada anakku? Padahal selama ini aku berusaha untuk melenyapkan air suci itu sebagai penyalahan kodrat. Oh, Kameswara. Kebarat. Jangan coba-coba bersandiwara di depanku, Kanigara. Apa maksudmu, Sabalangi? Apa maksudku? Sekarang sudah jelas kebusukanmu, Kanigara. Rupanya selama ini kau hanya berpura-pura menentang adanya air suci itu. Padahal di balik itu semua kau mempunyai rencana busuk. Jangan dulu menuduh sembarangan, Sabalangi. Aku tidak menuduhmu, tetapi kenyataan yang sekarang kulihat tidak dapat kau pungkiri. Aku tidak menyangka Kanigara yang selama ini dihormati sebagai orang yang bersih dari segala kejahatan ternyata tidak lebih dari manusia yang culas. Kekotoranmu sekarang sudah terbongkar. Jadi jangan coba-coba membela diri. Lebih baik mengaku saja, Kanigara. Setelah itu, aku bisa berbuat semauku. Saudara-saudara sekalian, lihatlah. Inilah manusia yang menurut saudara-saudara bersih dan suci. Mereka sekarang sedang bersandiwara agar kita semua percaya padanya. Tapi terus terang, aku sama sekali tidak mempercayai manusia culas ini. Terserah dengan saudara-saudara semua. Apakah saudara-saudara pun percaya? Ya, kami tidak percaya. Ya, kami tidak percaya. Ya, percaya. Ya, tidak percaya. Ya, pasti perbuatannya. Ya. Nah, bagaimana Kanigara? Kau lihat, mereka juga sependapat denganku. Bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat sekarang. Tunggu dulu sebentar. Apakah aku tidak diberi kesempatan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap anakku? Aku sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa berada di tempat itu. Belum sempat Sabalangit menjawab, tiba-tiba dari atas puncak air terjun, Bocah Pradata dan Trangkana melesat turun menapaki batu-batu yang terjal. Dan sebentar kemudian, keduanya sudah berdiri tak jauh dari Ki Ageng Pesanggaran. Oh, bangsat! Sekarang baru terbongkar kebusukanmu, Kanigara. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Karena kau telah merugikan orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Kenapa kalian masih bersikeras menuduhku? Apakah tidak bisa jika aku tanyakan sendiri pada anakku? Kenapa dia bisa berada di gua itu? Dengan begitu, kan nanti akan jelas apakah aku berbuat culas atau tidak. Ah, kami semua tidak perlu penjelasanmu. Kenyataan sudah terbukti. Bagaimana kami semua bisa percaya sekalipun kau menjelaskannya? Karena kami semua tahu yang bisa melakukan hubungan dengan orang aneh itu hanyalah kau. Jadi bagaimana mungkin anakmu bisa berada di tempat itu kalau bukan karena ulahmu sendiri? Oh, sudahlah, kau tidak perlu mungkir dan menutup-nutupi dirimu bahwa kau merasa tidak bersalah. Baik, baik, Bocah Pradata. Aku tidak akan mengelak dengan tuduhanmu. Dan juga tuduhan kalian semua. Tetapi yang jelas, Aku bukanlah manusia culas seperti yang kalian tuduhkan. Aku Kanigara atau Ki Ageng Pesanggaran adalah orang yang bisa menjaga harga diri dan martabat dari kebaikanku sendiri. Kebaikan macam apa? Hah? Manusia culas tetaplah manusia culas. Lebih baik dari sekarang, tunjukkanlah kekotoranmu, Kanigara, dan tidak perlu bersembunyi dengan topeng kebaikan yang kau tunjukkan. Contohlah aku atau orang-orang yang tergolong sesat. Mereka tak segan-segan untuk menunjukkan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat, tidak seperti kau. Sabalangit, bagaimana sekarang? Apa yang akan kita lakukan pada manusia culas ini? Tunggu dulu. Kalian jangan coba-coba mengganggu ayahku. Kalau kalian mau tahu bagaimana aku bisa berada di tempat itu, seharusnya kalian semua jangan menuduh ayahku berbuat macam-macam. Kalau ayahmu tidak berbuat macam-macam, lalu bagaimana mungkin kau bisa berada di tempat itu? Kenapa harus heran kalau aku bisa berada di tempat itu? Kejadian aneh macam apapun, jika Sang Hyang Agung menghendakinya, maka itu bisa saja terjadi. Bangsat, bangsat. Jangan coba-coba menasihati aku, anak muda. Lebih baik katakan saja, bagaimana kau bisa berada di tempat itu, dan jangan coba-coba berdusta. Baik, baiklah. Aku akan menjelaskannya. Aku bisa berada di tempat itu lantaran orang suci itu yang memberikan petunjuk padaku. Nah, aku rasa sudah jelas, bukan? Keparat, keparat, omong kosong. Tidak mungkin orang aneh itu mau berhubungan dengan orang yang tidak dikenalnya. Kau pasti bercerita dusta, anak muda. Dan ini aku rasa memang sudah siasat kau dan ayahmu, manusia culas itu. Keparat! Jangan coba-coba menghina ayahku, Bocah Pradarta. Aku bicara apa adanya, dan aku sama sekali tidak berdusta. Tapi itu terserahmu. Mau percaya silahkan, tidak percaya pun silahkan. Anak muda, apakah kau sudah mendapatkan air suci itu? Seandainya sudah, apa yang kau inginkan, Kiai? Serahkan padaku. Kau pun menginginkan air suci itu. Tidak kusangka banyak sekali di sini para pendekar dan tokoh-tokoh sesat yang sudah bawa tanah masih menginginkan benda itu. Apa sebenarnya untungnya jika air suci itu jatuh pada kalian dan pada kau, Kiai? Sementara usia kalian sudah uzur, apakah kalian ingin kembali muda atau ingin lebih sakti? Luar biasa. Luar biasa sekali. Kurang ajar. Rupanya kau memang sengaja ingin mencari mati, anak muda. Lebih baik serahkan saja air suci itu sebelum kemarahanku tidak dapat dibendung lagi. Rupanya kalian benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan air suci itu. Cukup! Jangan banyak bicara lagi, anak muda. Rupanya kau belum tahu bagaimana kehebatan Sabalangit. Jadi kau, Kiai, orang yang bernama Sabalangit itu? Tapi sayang, siapapun orang yang kuhadapi, jika ingin berbuat jahat padaku, maka aku tidak akan mundur selangkah pun. Bangsat! Rupanya kau lebih baik memilih mati daripada menyerahkan air suci itu. Nah, anak muda, bersiap-siaplah kau untuk kukirim ke neraka. Kemarahan Sabalangit tak dapat ditahan lagi mendengar jawaban-jawaban Kameswara yang menganggap enteng dirinya. Kemudian dia pun segera mundur selangkah. Namun belum sempat Sabalangit melakukan sesuatu, tiba-tiba Nyai Salindri mencegahnya. Tunggu dulu, Sabalangit. Serahkan pemuda itu padaku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Nyai Salindri melompat mendekati Kameswara. Rupanya dia telah menerapkan ajian Gendam Kasmaran yang menyebabkan dirinya berubah menjadi muda. Sambil melangkah dengan genit, Nyai Salindri berdiri di hadapan Kameswara. Kalau kau memang sudah mendapatkan air suci itu, kenapa tidak kau serahkan saja padaku, anak muda? Oh, menyerahkan padamu? Untuk apa, Nyai? Apakah kau pun seperti Kiai Sabalangit? Jangan samakan aku dengan Sabalangit. Sekalipun aku menginginkan benda itu, tetapi aku mempunyai imbalan yang sesuai untuk kau terima. Anak muda, jangan panggil aku Nyai. Namaku Salindri. Aku bersedia menjadi milikmu, asal kau serahkan air suci itu padaku. Kau lihat, apakah aku kurang menggairahkan? Atau barangkali kurang cantik? Kau cukup cantik dan mempesona. Kalau begitu, apa lagi yang kau tunggu? Ayo, serahkan air suci itu. Kemudian kita bisa meninggalkan tempat ini untuk menikmati keindahan yang barangkali belum kau rasakan. Sayang sekali, Nyai. Aku bukanlah manusia yang mudah kau goda. Sekalipun kau telah menerapkan ajian gendam kasmaran agar kau terlihat muda dan cantik. Bagiku, kau tidak lebih dari seorang wanita tua yang menyedihkan. Orang-orang yang berada di situ tersentak kaget, termasuk Ki Ageng Pesanggaran, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Kameswara. Suasana di tempat itu jadi hening sejenak. Mereka semua menarik napas sambil menahan detak jantung yang berpacu. Dengan wajah merah padam karena amarah, Sabalangit melangkah mendekati Kameswara. Sekarang Kameswara tengah berhadapan dengan dua pendekar tua yang menggetarkan. Jadi kau telah meminum air itu, anak muda? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas, Kiai Sabalangit? Kata-katamu bukan saja jelas, tetapi cukup menyakitkan telingaku, anak muda. Sungguh malang sekali nasib. Karena kau telah meminum air itu, maka aku harus membunuhmu. Membunuhku? Apalagi yang kau inginkan dariku, Kiai? Bukankah kau sudah tahu bahwa air suci itu telah lenyap? Air suci itu tidak lenyap, tetapi air itu sekarang sudah menyatu dengan tubuhmu. Maka dari itu, kau harus mati di tanganku. Dan setelah itu, darahmu akan kuhisap. Nah, dengan demikian, air suci yang sudah bercampur dengan darahmu akan mendekam dalam tubuhku. Oh, mengerikan sekali, Kiai. Tapi sayang, aku bukanlah pengecut yang harus takut dengan gertakanmu. Bagus, kalau kau memang tidak takut dengan gertakanku. Tapi aku tidak main-main. Apapun yang telah aku ucapkan, harus kau buktikan. Tunggu dulu, Sabalangit. Ada baiknya kalau ia menjelaskan bagaimana ia bisa berada di tempat itu. Aku penasaran sekali untuk mengetahuinya. Ini sama saja menahan-nahan amarahku yang sudah tinggi. Tidak, tidak. Aku tidak menahan-nahan amarahmu. Aku hanya ingin tahu kalau ini memang bukan perbuatan ayahnya. Nah, ceritakanlah, anak muda, bagaimana kau bisa mendapatkan air suci itu? Ternyata masih ada rasa penasaran yang kau sembunyikan, Nyai Salindri. Baiklah, agar kalian semua tidak penasaran, aku akan menceritakannya. Aku bisa berada di gua itu sebenarnya atas kehebatan orang aneh itu. Dan ternyata dia adalah seorang raja. Raja dari masa silam di zaman Mataram. Dia bernama Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat aku berada di tempat itu, raja itu pun minta dibunuh karena dia bosan hidup. Iya, akhirnya karena aku tidak bisa mengelak dan tidak bisa berbuat apa-apa, raja itu pun aku bunuh. Kalian lihat keris ini. Inilah pusaka yang kupergunakan untuk membunuh Rakai Walaingpu Kumbayoni, Raja Mataram itu. Semua nampak kaget melihat pusaka yang digenggam Kameswara. Pamor yang kelihatan pada keris itu nampak berkilat-kilat di terpa sinar rembulan. Orang-orang semakin terpana melihat hal itu, terutama Nyai Salindri, Sabal Langit, dan juga para pendekar sesat yang mempunyai kemampuan tinggi. Nah, apa yang akan terjadi di tempat itu setelah mereka semua mengetahui bahwa Kameswara telah meminum air suci itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show.